الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، perkara yang kelima atau hak yang kelima dari hak seorang istri atas suaminya, al-ghayrah 'alaiha, seorang suami untuk memiliki kecemburuan kepada istrinya. Seorang suami wajib untuk cemburu kepada istrinya. Al-ghayra allati haqiqatuha iqna'uha bil khair. Iqna'uha bil khair. Wa tahdhiruha min ayyi syarrin 'alimtahu. Kecemburuan yang dimaksud adalah kecemburuan yang hakikatnya itu dalam rangka untuk membawa istri kita agar melakukan yang baik-baik dan memperingatkannya jangan sampai terjatuh dalam keburukan dan kejelekan yang engkau ketahui. Tentunya kecemburuan yang tidak disertai dengan was-was, tidak disertai dengan syukur, keraguan-raguan kepada istri kita, atau tatallu'an lil ma'ayib, atau mencari-cari aib, mencari-cari aib istri kita. Tetapi kecemburuan yang dengan yang kau menginginkan kebaikan untuk istri anda, kecemburuan yang dengannya engkau menginginkan kebaikan untuk istri anda dan tidak suka ketika istri anda terjatuh dalam kejelekan, perbuatan maksiat dan juga perbuatan dosa. Yakni seorang suami dia cemburu kepada istrinya karena perkara-perkara ini. Bukan kecemburuan yang melampaui batas, was-was, kemudian ragu-ragu, atau mencari-cari aib istrinya tadi. Nah, sehingga ketika seorang istri dia melakukan tindakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah seorang suami dia cemburu. Misalnya ketika istri dia keluar dari rumahnya yang tidak menutup auratnya. Nah, atau bertabarruj, berdandan ya dengan dandanan-dandanan seperti orang-orang awam ataupun orang-orang fasik. Nah, yang selayaknya dandanan itu untuk suaminya. Ya, maka hendaklah seorang suami dia memiliki kecemburuan di dalam perkara ini. Demikian juga misalnya seorang istri dia barakallahu fikum bermudah-mudahan bertasawul ya di dalam berhubungan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, berikhtilat, bercampur baur, berbicara dengan lawan jenis tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan. Nah, intinya kecemburuan yang seorang suami menginginkan dan mencintai kebaikan itu dilakukan oleh istrinya tadi. Demikian juga seorang wanita juga hendaknya memiliki kecemburuan juga kepada suaminya. Tetapi tentunya kecemburuan yang dibangun di atas perkara-perkara yang jelas, ya, di atas perkara-perkara yang jelas, bukan qilal qal atau bukan mencari-cari kekurangan dan juga aibnya, ataupun mencari-cari taftish arqam al-hatif, mencari-cari atau membuka-buka HP suaminya tanpa izin, kemudian membuka chattingan-chattingan suaminya tadi, misalnya dia, ya, dengan siapa ini suami saya chatting hari ini, atau ada nomor-nomor HP siapa ini. Nah, sampai sedemikian rupa. Nah, maka ini kata Syekh, ya, termasuk perkara yang dilarang. Ya, karena perkara yang seperti ini akan menyebabkan perselisihan, percekcokan, dan juga munculnya suudzon, prasangka buruk. Nah, kepada suaminya tadi. Kemudian perkara yang keenam, wa min haqqil mar'a 'ala zawjiha aidan ta'limuha umura diniha allati tajhaluha. Atau sebelumnya, termasuk dari fenomena yang ada sekarang ini dengan munculnya para dai-dai selebritis, nah, sambil diikuti oleh dai-dai sururiin dari kalangan roja misalnya, dan yang mereka menampilkan ustad-ustad mereka yang berpose, ya, masuk mungkin ke salon-salon sebelum mereka mengisi taklim, nah, mengisi kajian thoyyib. Kemudian di situ dibiarkan istri-istri kita, ya, untuk menyaksikan, ya, wajah-wajah para dai-dai Islam British tadi, yang akhirnya kemudian di antara mereka banyak yang terfitnah. Ini disebabkan karena kurang adanya al-ghayrah, ya, dari diri seorang suami kepada istrinya tadi. Nah, dibiarkan istrinya tadi, ya, dia tertarik kepada wajah ustadznya, karena ustadz itu apa? Ganteng. Kebetulan lebih ganteng, lebih gagah daripada suaminya. Nah, suami saya hitam, yang ini putih. Nah, atau yang sebagainya. Akhirnya terfitnah, ya, wanita tadi, ya, dengan alasan untuk belajar ad-din, belajar agama. Nah, maka ini adalah kekeliruan, tidak adanya rasa cemburu dari para suami kepada istrinya tadi. Apalagi sampai di YouTube kan, ya, di YouTube kan, muncul di YouTube. Nah, atau ada wawancara, ya, seseorang dengan dai-nya tadi, atau dengan istri-istrinya tadi, dibiarkan berwawancara dengan wawancara yang mewawancari laki-laki, yang diwawancari istri-istri mereka. Ya, makanya seperti ini adalah, ya, seorang suami yang tidak memiliki kecemburuan, ya, kepada istrinya tadi. Kemudian yang keenam, wa min haqqil mar'a 'ala zawjiha aidan ta'limuha, di antara hak seorang wanita, di antara hak seorang istri atas suaminya adalah mengajari perkara-perkara agama yang belum dia ketahui. Ya, misalnya istrinya yang belum mengetahui tentang bagaimana tata cara sholat yang benar, ya, maka kewajiban bagi seorang suami untuk mengajari istrinya. Kalau dia tidak mampu untuk memberikan pengajaran kepada istrinya dengan memberikan buku-buku misalnya tentang sifat sholat Nabi, atau dengan mengajaknya untuk hadir di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim. Nah, agar dengan berbagai macam wasilah dan sarana yang Allah SWT mudahkan, ya, pada masa-masa kita sekarang ini, ya, hendaklah kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Kemudian yang ketujuh, wa min haqqiha 'alaik al-'adl bain az-zawjat 'inda ta'addud. Dia kata beliau, ya, di antara hak seorang istri atas suami adalah hendaklah seorang suami berbuat adil kepada istri-istrinya yang ketika suaminya itu ta'addud. Nah, di sini ada enggak yang ta'addud? Sehingga yang memiliki istri lebih dari satu, maka wajib dia untuk berbuat adil kepada istrinya tadi. Ya, adil dari sisi memberikan nafkah, ya, berupa pakaian, berupa nafkah kepada istri-istrinya tersebut. Sehingga ada ancaman dari Nabi alaihi salatu wasallam, man kana lahu imra'atan famala ila ihdahinna dun al-ukhra jaa yawmal qiyamah bisyaqquhuma. Barang siapa memiliki dua istri, famala ila ihdahinna, kemudian dia lebih condong, ya, kepada salah satu istrinya, ya, dengan cara berbuat tidak adil, jaa yawmal qiyamah, ya, maka datang dia pada hari kiamat dalam keadaan badannya itu miring, ya, di dalam jalannya, karena dia tidak adil di dalam perkara nafkah ataupun di dalam perkara mabit, di dalam perkara bermalam. Nah, lebih sering bermalam di istri mudanya daripada yang pertama atau sebaliknya. Nah, maka yang seperti ini dibutuhkan adanya al-ilm qabla al-qawli wal amal, ya, berilmu sebelum berucap, demikian juga sebelum beramal. Nah, sehingga jangan sampai mahasin at-ta'addud, ya, kebaikan dan juga keindahan ta'addud itu rusak karena perbuatan-perbuatan kita yang kita mengamalkannya tanpa ilmu, belum mengetahui ilmunya. Nah, oh ya, kemudian yang kedelapan, ada sembilan kurang dua. Di antara hak seorang istri atas suaminya adalah alla tastaghil haqqaha 'alaik bidzulm wal 'udwan. Di antara hak seorang istri atas suaminya untuk seorang suami tidak memanfaatkan kelemahan yang ada pada seorang wanita. Nah, kemudian dia berbuat zalim dan aniaya kepada wanita tersebut. Karena fa'inna dhulma dhulumat yawmal qiyamah. Karena yang namanya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Sehingga jangan sampai engkau wahai seorang suami untuk memanfaatkan, ya, kelemahannya seorang wanita untuk engkau kuasai, sehingga kau bebas berbuat apapun, ya, dengan cara memberikan ittiham, menuduh seorang istri dengan tuduhan yang istri tersebut berlepas diri darinya. Nah, kemudian yang terakhir, yang kesembilan, adalah tuhafidhu ala maliha wa la tuhawil istighlal martabatiha wa maliha. Yang engkau menjaga, antuhafid ala maliha, yang menjaga harta istrinya, dan tidak berusaha untuk memanfaatkan kedudukan dan harta istrinya tadi. Ya, apalagi ketika dia mendapatkan seorang istri yang mungkin memiliki harta, memiliki kekayaan. Nah, sementara suaminya tidak memiliki apa-apa. Kemudian dia manfaatkan ketidakberdayaan wanita tadi, kelemahannya, kemudian dia ancam, ya, kalau kamu tidak mau memberikan harta kamu, ya, tidak mau untuk menafkahi saya, terbalik, padahal harusnya seorang suami yang menafkahi dia, ya, tidak mau menafkahi saya, maka saya akan talak kamu. Nah, maka yang seperti ini barakallahu fikum adalah perkara yang terlarang. Enggak boleh seorang suami dia memanfaatkan harta istrinya kecuali memang atas keridhaan, ya, dari sang istri. Nah, Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian ya pembahasan kita terkait dengan hukum az-zaujain, ya hak-hak suami dengan istrinya. Hak-hak suami, demikian juga hak-hak istri. Yang apabila ini dilaksanakan dengan baik satu persatu, kita menghadapkan dan kita koreksi masing-masingnya, dan kemudian kita berusaha untuk membenahi yang masih kurang, ya memperbaiki yang masih keliru dan juga salah, ya kita perbaiki semuanya, ya insya Allah kita akan mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan kehidupan yang harmonis. Nah, sehingga jangan sampai seorang suami kemudian egois, dia meminta haknya tanpa dia memberikan kewajibannya kepada istrinya. Demikian juga seorang istri, hendaklah dia juga tidak egois, ya, mengetahui kadar dirinya sebagai seorang wanita yang harus menunaikan kewajibannya kepada suaminya yang memiliki hak yang besar, ya, kepada suaminya tadi. Nah, dan memang di dalam kehidupan berumah tangga, ya, sebagaimana disebutkan bahwasanya faman tazawwaja faqad raqibal bahr, ya, barang siapa yang menikah maka sungguh dia seperti sedang mengarungi samudra, ya, dengan bahtera. Yang namanya mengarungi samudra dengan bahtera terkadang, ya, ada gelombang-gelombang yang cukup dahsyat, cukup tinggi, nah, terombang-ambing dengan angin, badai dan lain sebagainya. Demikianlah gambaran dari kehidupan rumah tangga. Ya, tetapi ketika kita semuanya siap untuk mengembalikan semua permasalahan yang ada kepada kitabullah wa sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, siap untuk dikoreksi masing-masingnya, ya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa menjalankan kehidupan rumah tangga ini dengan baik. Nah, ingat di dekat kita ada iblis yang senantiasa mengancam kita, membisik-bisikkan kepada kita, ya, agar mungkin kita membenci istri kita, istri membenci suami, atau tidak menghargai suami. Demikian juga seorang suami, ya, dia berbuat zalim kepada istrinya, bermudah-mudah di dalam mentalak, di dalam menceraikan suami istrinya tadi, ya, sedikit-sedikit saya mengatakan saya talak kamu, atau diancam dengan ancaman-ancaman talak. Nah, nah, yang seperti inilah yang bagi laisa minal adab, bukan termasuk dari adab, apalagi adab seorang salafi ahli sunnah wal jamaah. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, berarti sudah kita selesaikan pembahasan ini, dan insyaallah untuk pembahasan pada pekan-pekan selanjutnya kita akan berganti untuk membahas sebuah kitab yang berjudul Mudzakirah Al-Hadis An-Nabawi fil Aqidah wal Ittiba', karya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Yani hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang berisi tentang permasalahan-permasalahan akidah, permasalahan tauhid dan juga permasalahan manhaj. Kewajiban kita untuk ittiba', berpegang teguh mengikuti tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga insyaallah mungkin dari pihak panitia, ya, sebagaimana biasa akan memfotokopi kitab tersebut. Nah, dan juga pada saatnya akan membagikan kepada antum semuanya. Nah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan. Kemudian sebelum kita tutup, sebagaimana yang telah disebutkan pada pertemuan yang lalu, demikian juga mungkin sudah disampaikan lewat WhatsApp grup-grup yang ada, ya, bahwasanya mungkin ini malam yang terakhir untuk pengumpulan donasi dana, ya, peduli Palu dan juga Lombok. Nah, sehingga mungkin ketika kemarin kita sudah memberikan donasi dan masih ingin memberikan donasi kembali, ya, tetap dibuka peluang itu. Ya, ya, berapapun yang disampaikan ataupun yang diberikan, ya, ketika kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, semoga itulah yang akan menjaga kita dari azab Allah azza wa jalla. Karena kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ittaqunna wa la bisyikki tamrah." Nah, takutlah kalian terhadap api neraka Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan separuh kurma. Nah, separuh kurma yang diberikan kepada masakin, ketika itu ikhlas, itu bisa menjaga seseorang dari adab api neraka Allah Azza wa Jal. Yaitu terlebih lagi ketika yang kita berikan lebih daripada itu, ya tentunya tetap dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jal. Dan Allah Subhanahu wa Taala akan menjanjikan wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Barang siapa yang berinfak, apa saja yang kalian nafkahkan, yang kalian infakkan, maka Allah Subhanahu wa Taala berjanji akan menggantikannya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah Azza wa Jal sebaik-baik Maha pemberi rezeki. Nah, mungkin nanti dari panitia akan mengedarkan seperti yang lalu, yang kemudian kita tutup donasi tersebut. Bagi yang menginginkan untuk memberikan donasi pada hari-hari berikutnya, bisa mentransfer secara langsung atau bisa menitipkan kepada panitia. Kemudian juga ada undangan makan setelah ini, sehingga setelah kita selesai dari pengumpulan donasi ini, maka mohon kepada ikhwah ya semuanya untuk bisa berkumpul di Serambi Masjid, ya dalam rangka untuk menikmati hidangan ala kadarnya atau hidangannya, insya Allah. Kemudian juga barakallahu fikum, ummahat juga dipersilakan untuk menikmati hidangan. Kalau ada donasi peduli Palu dan juga Lombok, ya tafadhol, mungkin bisa untuk dijalankan. Wallahul muwaffiq. Subhanallahi walhamdulillah, syukran lillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhol wa barakallahu fikum.